Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara, berita sore edisi hari ini Rabu 15 Mei 2024 dibacakan Ardiansyah. Kejati Aceh geledah kantor BRA usut kasus dugaan korupsi pengadaan ikan kakap. Konflik dengan warga dan tidak kantongi izin perusahaan leasing di Aceh Timur disidak. Wanita di Aceh Utara dibogem mantan suami. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, penyidik dari Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan penggeledahan kantor Badan Reintegrasi Aceh atau BRA di Banda Aceh Rabu 15 Mei 2024. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan ikan kakap dan pakan ruca senilai 15 miliar rupiah lebih di Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari APBA 2023. Kasih Penkum Kejati Aceh Ali Rasap Lubis SH mengatakan penggeledahan dilakukan pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya penyidik Kejati Aceh menaikkan status kasus dugaan korupsi pengadaan ikan kakap dan pakan ruca di BRA dari penyelidikan ke penyidikan. Hasil ekspos penyidik pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan ruca untuk masyarakat korban konflik anggaran 2023 di Aceh Timur diduga fiktif. Saat penyelidikan, penyidik juga menemukan para ketua kelompok tidak pernah menerima bantuan dari BRA. Namun rata-rata mereka hanya menerima uang tunai dengan jumlah bervariasi. Sudarlun, dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Timur bekerjasama dengan KP2T dan Dinas Perdagangan telah melakukan inspeksi mendadak pada sejumlah perusahaan pembiayaan atau leasing di wilayah Kecamatan Idirayu Aceh Timur. Inisiatif inspeksi ini diambil dari instruksi PJ Bupati sebagai tanggapan atas konflik yang sering terjadi antara warga dan perusahaan leasing. Dalam inspeksi ini ditemukan bahwa dari 3 perusahaan pembiayaan tidak memiliki izin operasional. Sebagai hasil temuan ini, yang belum memiliki izin operasional di Aceh Timur diberikan batas waktu 7 hari untuk mengurus perizinan yang diperlukan. Konflik antara perusahaan pembiayaan dan masyarakat telah terjadi baru-baru ini dengan laporan dari warga yang menyatakan bahwa perusahaan leasing kerap melakukan penyitaan atau pengambilan kendaraan secara paksa dari konsumen yang gagal membayar cicilan tepat waktu. Sudarlun, seorang wanita berinisial AF menjadi korban penganiayaan yang dilakukan mantan suaminya MN 35 tahun. AF dianiaya MN lantaran tidak memberikan izin untuk menggendong anak. Peristiwa ini terjadi di rumah mantan mertua AF atau rumah orang tua MN di satu desa dalam Kecamatan Merah Mulia, Aceh Utara. Adapun insiden ini terjadi ketika sang anak mengulurkan tangannya agar digendong oleh MN yang tidak lain adalah ayah kandungnya. Namun hal tersebut dilarang oleh AF yang membuat sang anak menangis hingga tangan anak tersebut dipukul oleh AF. Melihat hal ini, pelaku MN emosi dan merampas sang anak dari korban. Lalu MN mendorong tubuh AF ke arah pintu besi dan melayangkan 2 bogem ke arah mata korban. Tidak hanya itu, MN juga beberapa kali meninju kepala AF. Kasus ini kemudian dilaporkan korban ke Polres Loksmawe. Kasus penganiayaan tersebut kemudian bergulir ke meja hijau di Pengadilan Negeri Loksukun. Sudarlun, sekitar 1,5 hektar lahan di Desa Belang Panjang, Kecamatan Muara Satu, Loksmawe, Selasa 14 Mei sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat terbakar. Proses pemadaman pun berlangsung hingga malam hari. Sedangkan untuk proses pemadaman, 2 unit damkar dari Pemko Loksmawe dikerahkan ke lokasi. Di samping itu juga proses pemadaman melibatkan TNI Polri, relawan RPA, RAPI, dan masyarakat. Kasih Pemadam Kebakaran Kota Loksmawe Ibrahim mengatakan pihaknya mendapatkan laporan adanya kebakaran lahan di perbukitan Belang Panjang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Setelah mendapatkan laporan ini, 2 damkar Pemko Loksmawe langsung dikerahkan ke lokasi. Sampai di lokasi langsung dilakukan proses pemadaman. Sekitar 2 jam kemudian atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam, api pun berhasil dipadamkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Sekretaris Jenderal Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengaku telah menyampaikan semua keterangan terkait proyek pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota dewan kepada penyidik Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Pernyataan tersebut Indra sampaikan usai menjalani pemeriksaan 2,5 jam sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR RI di gedung KPK. Indra mengaku datang memenuhi panggilan penyidik sebagai bentuk kepatuhan warga negara terhadap hukum. Ia juga mengaku yakin penyidik KPK akan bekerja secara profesional. Selebihnya Indra enggan menjawab pertanyaan mengenai materi pemeriksaan. Beberapa pertanyaan dari penyidik dan penggeledahan di kantornya. Pada hari berikutnya, penyidik juga menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk ruangan para staf dan ruang kerja Indra Iskandar. Penyidik mengamankan sejumlah dokumen proyek dan alat elektronik dari penggeledahan tempat-tempat tersebut. Darlun ketika Rusia melakukan serangan ke Ukraina Utara pekan ini, kampanye pemilu Presiden Amerika Serikat antara Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump tetap berfokus pada krisis kebijakan luar negeri lainnya, yaitu perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Kota Vovsan, perbatasan di utara Ukraina, dikosongkan hanya beberapa jam sebelum Rusia mengklaim telah merebut kota tersebut. Ukraina melawan Rusia dengan bantuan lebih dari $50 miliar Amerika Serikat dari Amerika yang disetujui bulan lalu oleh Presiden Joe Biden. Namun para analis mengatakan pemilihan presiden jarang membahas isu kebijakan luar negeri. Profesor Universitas Amerika James Tarbell mengatakan isu Ukraina hampir tidak tercatat dalam jajak pendapat dan isu kebijakan luar negeri. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 15 Mei 2024. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudahlun, wassalam.